نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمات الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. اللهم آمين. Kita lanjutkan ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Dan ayat 102 yang panjang ini di dalamnya banyak sekali permasalahan dan fawaid yang bisa kita petik. Berarti kita akan pada malam ini kita tidak menghabiskan ayat ini, melainkan kita hanya sepertiga dari ayat ini akan kita bahas insyaallah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Sampai situ aja. Atau sampai يعلمون الناس السحر. Sampai situ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya واتبعوا ما تتلو الشياطين. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. على ملك سليمان, pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka itu mengatakan sebenarnya mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Dan dalam ini kalimat dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir itu tidak ada di ayat. Itu enggak ada kitabnya. Tinggalan. Oke. Jadi kalimat dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir ini tidak ada di ayat, melainkan ini mafhum dari ayat, yaitu mereka menuduh Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihi salam itu mengerjakan sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan orang-orang Yahudi bahwasanya Salomon Sulaiman itu memiliki sihir, mempunyai sihir. Wa ma kafara Sulaiman, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan padahal Sulaiman itu tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Dalam artian tidak mengerjakan sihir. Ini menunjukkan bahwasanya mengerjakan sihir itu adalah sebuah kekufuran. Dan kufur ini maksud kufur besar. Bukan kufur biasa, bukan kufur kecil, tapi kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru. Melainkan syaitan-syaitan itulah, waalaikumsalam, syaitan-syaitan itulah yang kufur. Baiknya dibagi aja lah, berdua-dua gitu kayaknya enak ya. Nggak maksudnya, ya, lah enakan gitu. Jadi ada gambaran ya. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi syayatin itu jama' dari syaitan. Syaitan-syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajarkan manusia, orang-orang mengajarkan orang-orang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Iya. Sedangkan nanti dia dikatakan malaikat itu keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun. Maksudnya sebenarnya itu hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang mengajarkan sesuatu. Tapi kita sampai pada situ aja. Yu'alimuna an-nasa sihir. Ada beragam-beragam permasalahan mengenai sihir yang akan kita bahas di sini, dan anak mengambil dari tafsir Al-Qurtubi juga, dan juga ringkas dari tafsir As-Sa'di, namun lebih ke tafsir Al-Qurtubi pada pembahasan kali ini. Jadi ayat ini itu ada sebabnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini ada sebabnya tentu saja, dan ini berkaitan dengan Bani Israel, dengan Yahudi. Dikatakan oleh ahli sejarah Muhammad bin Ishaq rahimahullah ta'ala, ahli sejarah yang dekat dengan zaman salaf, dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga dihikayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dikatakan ketika Rasulullah SAW menyebut di tengah-tengah orang Yahudi itu, menyebut nama Nabi Sulaiman sebagai orang yang termasuk dari orang-orang diutus oleh Allah, mursalin. Jadi Nabi Muhammad itu menegaskan bahwa saya Sulaiman itu adalah Nabi, Sulaiman adalah Rasul. Nah, kemudian sebagian dari ahbar, sebagian dari pendeta Yahudi yang ketika itu mendengar Rasul menegaskan bahwa Sulaiman adalah Rasul, sebagian pendeta Yahudi menyangkal, enggak, apa, Salomon, Sulaiman bukanlah Nabi, Sulaiman bukanlah Rasulullah. Dan mereka mengatakan, kamu salah wahai Muhammad, bahwasanya Sulaiman itu bukanlah, Sulaiman bin Daud bukanlah seorang nabi, melainkan dia adalah seorang sahir, penyihir. Itu tuduhan dari mereka. Maka turunlah ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Itu asbabun nuzulnya, dihikayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Jadi itu asbabun nuzul, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Nabi Sulaiman itu tidaklah kufur, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Dan itu pun ada hikayat mengenainya. Hikayat mengenainya. Dan memang Nabi Sulaiman dihikayatkan ya, bahwasanya beliau alaihi salam itu bisa di atas air berjalan, kemudian juga bisa menguasai burung-burung, juga bisa, bahkan bisa menguasai para jin ya. Dan orang-orang pendeta Yahudi itu sebagiannya, mereka menyangka bahwasanya itu semua adalah sihir. Padahal sihir dengan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat tentu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sihir itu dari kalangan jin. Ya. Tapi jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam itu bukanlah sihir, bukan termasuk dari sihir. Dan nanti insyaallah kita akan membahas tentang apa itu sihir. Dari asal apakah berasal apa kata derivasi katanya sihir itu. Ya. Kita akan membahasnya insyaallah. Kemudian al-kalbi dalam dihikayatkan juga dalam tafsir Al-Baghawi, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul, menyebutkan cerita tentang turunnya ayat ini. Ya, cerita tentang turunnya ayat ini. Dikatakan bahwasanya di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu ada beberapa syaitan yang menulis mantra-mantra, kemudian menetapkan mantra-mantra rumus-rumus sihir. Dan itu semua tentu dari iblis, la'natullahi alaih. Dan kemudian seorang katib, yaitu semacam sekretaris atau penulis ya, di zaman Nabi Sulaiman, itu menulis mantra-mantra itu dan rumus-rumus itu. Nah, ketika di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam, penulis tersebut setelah menulisnya dan berkonspirasi dengan para syaitan dari jenis jin ataupun manusia, itu mengubur tulisan-tulisan itu yang berisikan mantra-mantra itu. Dan ada yang mengatakan bahwasannya dikuburnya itu di bawah musolanya Nabi Sulaiman, dikubur secara diam-diam. Nah, kemudian dan Nabi Sulaiman tidak tahu hal yang seperti ini, nggak tahu ada hal seperti ini gitu, nggak tahu. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, mereka pun kemudian mengambil apa yang telah dikubur. Setelah itu mereka mengklaim bahwasannya ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam kita ketahui beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat, bisa menguasai bahasa jin, berkomunikasi dengan jin, kemudian bisa menguasai bahasa binatang, dan mukjizat-mukjizat yang para nabi tidak memilikinya keumumannya. Nah, kemudian orang-orang jahat ini kemudian mereka apa mengatakan kepada manusia, wahai manusia, innama malakukum ha malakakum ha bihadza fata'allamuhu. Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah ajaran dari nabi kalian, dari ini, dari Sulaiman. Ini ajarannya seperti ini, doktrinnya. Maka pelajarilah ia supaya kalian bisa seperti beliau. Dan itu kemudian turun-temurun. Makanya sampai sekarang kalau misalnya kita perhatikan konspirasi Yahudi, Freemasonry, kemudian sesuatu yang berkaitan dengan magic dan semacamnya, itu ada sedikit berkaitan dengan Daud dan Sulaiman, David dan semacamnya. Simbol-simbol semacam itu ada, ya kan? Nah, dan itu turun-temurun. Ketika itu turun-temurun kemudian sampai kepada orang-orang Yahudi juga tentang hal ini, rumus-rumus semacam ini. Adapun orang atau ulama Bani Israel, jadi kan ada dua golongan ulamanya dari Bani Israel, dan ada golongan juhalanya, itu orang-orang kelas atas atau grassroots lah, orang-orang awamnya. Kalau orang-orang ulama Bani Israel, mereka mengatakan ma'adallah an yakuna hadha ilma Sulaiman, ma'adallah, na'udzubillah, ini kita akan berlindung pada Allah dari tuduhan ini, ini bukanlah ilmunya Sulaiman, kata ulama Bani Israel. Tetapi kalau misalnya kata orang awam dari Bani Israel, mereka mengatakan hadza ilmu Sulaiman wa aqbilu ala ta'mili ta'limihi, ini adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Ayo mari kita, bukan Nabi Sulaiman, mereka bahkan menuduh bahwasanya itu bukan nabi, mari kita pelajari. Nah, dari situlah kemudian ada kenyataan bahwasanya mereka meninggalkan kitab-kitab suci mereka dan lebih memperhatikan rumus-rumus ini. Sehingga jadilah di antara kaum Yahudi itu penyihir. Dan nanti insya Allah akan kita bahas apakah sihir itu hakikat nyata atau tidak, gitu kan? Ada kita bahas. Dan hal semacam ini itu turun temurun banyak di kalangan mereka, ya Bani Israel, itu turun temurun sampai ke zaman Nabi juga masih ada, bahkan sampai ke zaman sekarang. Makanya kalau kita lihat mereka sangat mengagungkan simbol-simbol Mesir kuno, simbol-simbol Firaun. Dan sampai sekarang kalau kita lihat simbol-simbol Freemason itu ada, masing-masing itu ada kekuatan magisnya itu sebenarnya. Nah, alhamdulillah, dan itu semua ya adalah propaganda iblis intinya. Jadi turun-temurun hal seperti ini. Maka dengan kenyataan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattaba'u ma tatlu syayatin. Dan mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh syaitan-syaitan mereka di ketika di zaman Nabi Sulaiman. Dan kemudian juga orang-orang Yahudi itu menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman adalah bukan seorang nabi, melainkan seorang penyihir karena mengajarkan mantra-mantra sihir. Dan apa yang dipunyai oleh Sulaiman dari kekuasaan, kemampuan berbicara dengan jin, kemampuan berbicara dengan atau mengetahui bahasa binatang, itu adalah sihir bagi mereka. Padahal hakikatnya itu adalah mukjizat. Jadi berbeda mukjizat, ada juga karomah, ada juga sihir. Dan kesemuanya itu berbeda. Ya, benar, semua mukjizat itulah karomah. Tapi tidak semua karomah adalah mukjizat, karena mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Adapun karomah itu dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Di antara karomah misalnya yang ketika ceramah itu diserang oleh orang-orang golongan sesat dalam masjid, kemudian sampai keluar tanpa dilihat oleh mereka. Yaitu invisible gitu, kayak keluar, tapi enggak kelihatan oleh mereka, padahal mereka itu mau menghajar. Ini termasuk bentuk karomah. Dan karomah terbaik adalah sebenarnya istiqomah dalam ketaatan. Itu karomah terbaik. Jadi jangan kira karomah itu harus jalan di atas air atau bisa terbang atau bisa begini bisa. Karomah itu adalah istiqomahnya kita dalam ketaatan, itu adalah karomah. Karena karomah artinya adalah kemuliaan. Karomah artinya adalah kemuliaan, ya. Istiqomah dalam ketaatan itu adalah karomah terbaik. Alhamdulillah. Jadi itu di antara hikayat para ulama tentang asbabun nuzul ayat 102 dari Al-Baqarah. Alhamdulillah. Kemudian wattaba'u ma tatlu asyayatin. Asyayatin jama' dari syaitan. Dan ketika disebut syaitan, itu lebih condong dimutlakan kepada jin. Itu syaitan dari kalangan jin. Tetapi sekali lagi, sebenarnya syaitan itu adalah sifat, karakter, baik untuk jin atau untuk manusia. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita sebut syaitan itu hanya pada kaum jin saja, melainkan syaitan dari jenis manusia pun betapa banyaknya. Betapa banyaknya. Bahkan mayoritas dari manusia, manusia itulah syaitan. Dan mayoritas dari jin adalah syaitan karena mereka kufur ataupun fasik, ya. Ala mulki Sulaiman, yaitu ketika di zaman Nabi kita, Nabi Sulaiman, Nabi kita semua, Nabi Sulaiman. Ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman itu tidaklah kufur. Itu ini penyangkalan dan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kufur. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan Yahudi terhadap Sulaiman. Padahal dalam ayat ini tidak ada yang kalimat bahwasanya orang Yahudi itu menuduh Sulaiman adalah seorang kafir misalnya. Enggak ada dalam ayat ini wattaba'u ma tatlu syayatin wa alamu Sulaiman kemudian waqalu Sulaiman kafiran, enggak seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah begini. Di sini justru terlihat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi penyihir itu kafir. Yahudi menuduh Nabi Sulaiman sebagai penyihir, maka otomatis sama dengan menuduh Nabi Sulaiman adalah seorang kafir. Maka Allah sangkal, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Tidak kafir. Ya, jadi karena orang Yahudi menisbatkan Sulaiman kepada sihir. Jadi Sulaiman, oh Sulaiman, Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman itu tukang sihir kata mereka. Nah, karena sihir itu kufur, maka mereka sama dengan menuding Nabi Sulaiman itu kafir. Ya. Baik, jadi kemudian summa qala, kemudian dikatakan walakinna syayatina kafaru, melainkan para syaitan itulah mereka yang kufur. Ya. Sekarang pembahasan tentang sihir. Pembahasan tentang sihir. Sihir itu banyak maknanya, dikatakan oleh para ulama banyak maknanya. Namun yang kita ambil makna dari sihir adalah khoda'un. Khoda'un itu tipu daya. Sihir maknanya tipu daya. Nah, tipu daya itu sebenarnya banyak macamnya. Dan baik tipu daya itu bersifat metafisik, yaitu menggunakan jin. Dan termasuk juga tipu daya itu adalah dengan sulap. Walaupun sulap itu menggunakan kecepatan tangan. Dan sebenarnya termasuk juga sihir diantaranya adalah selain kecepatan tangan syakwadah atau sulap semacamnya, sirkus. Sirkus-sirkus yang mengandalkan kecepatan dan seperti mengecoh. Seperti digergaji orang dan semacamnya, itu semua termasuk sihir. Meskipun memang tidak menggunakan jin, tapi tetap itu dinamakan sihir walaupun tidak sampai kepada kekufuran, namun minimal hukumnya sangat dibenci dalam Islam karena tidak ada gunanya hal seperti ini. Ya. Jadi sulap pada asalnya, sulap itu adalah sesuatu yang haram karena sia-sia dan pada hakikatnya hanyalah menipu pandangan orang. Dan sulap itu berpotensi untuk apa? Menipu orang. Dan tukang sulap adalah tukang penipu sebenarnya. Walaupun semua orang tahu di mereka tertipu, namun mereka mengamini dan tetap aja tukang sulap itu tertipu. Bagaimanapun juga, ya fulus intinya. Dan makanya itu orang yang walaupun dia tidak bukan penyihir, tapi penyulap, tukang sulap, mereka tetap mengatakan bukan sulap, bukan sihir. Kan? Karena apa? Mereka tahu bahwasanya baik sihir maupun sulap itu dulunya buruk sebenarnya. Ya, disulap menjadi gitu kan, disulap menjadi, kata disulap menjadi itu seperti mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dengan adanya tipuan, ya kan? Nah, jadi tetap syakwada, sulap dan semacamnya itu hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal yang tidak memang mengagumkan, tapi tetap hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya dia melakukan itu dengan ada bantuan jin, maka itu bisa menjadi kufur. Kalau misalnya tidak dengan bantuan jin, tidak kufur melainkan fasik. Karena mengerjakan sesuatu yang haram bahkan di depan orang-orang. Nah, ya. Itu enggak boleh. Nah, kemudian Ada juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan juga bahkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Ini ada kalimat dari Rasul, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan itu ada yang berupa sihir. Bayan itu ungkapan, omongan, ucapan, perkataan. Sesungguhnya di antara penjelasan, di antara macam kalam itu ada yang berupa sihir. Retorika. Dan di sini yang dimaksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya benar, tapi tidak semua retorika buruk. Nah, yang dimaksud dari Nabi sini adalah yang buruk saja. Yaitu ketika seseorang mengatakan sesuatu yang seolah-olah itu benar, hak, padahal itu batil, namun dihias-hias dengan retorika dan kemampuannya berbicara, kemudian orang-orang tertipu. Nah, ini termasuk dari sihir. Namun sihir yang seperti ini tidak membuat orangnya kufur begitu saja, melainkan relatif. Kalau memang kalimat yang dikatakan itu mengandung perkataan kufur atau mengajak kepada kekufuran, maka dikufur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namun kalau retorika tersebut hanya seperti misalnya kalau siapa kok ada penjahat itu kemudian dibela apa namanya? Pengacara misalnya. Pengacara kan pintar dalam hal seperti ini. Yang batil itu terlihat seperti hak karena dimembelanya, karena membela yang bayar kan. Nah, di sini retorika main. Nah, ini yang Rasulullah SAW cela, yang dimaksud dalam hadis inna minal bayani la sihra. Jadi dengan retorikanya dia menyihir audiens dan juga bahkan Pak Hakim dan seterusnya supaya membebaskan orang ini dari tuduhan dan semacamnya. Nah, ini yang zam, yang mazmum. Ini kazib, berdusta kan, dan ini dosa besar. Nah, itu ada bayan. Tapi kemudian ada juga di antara al-bayan retorika yang menyihir namun tidak terlarang, bahkan bagus. Yaitu retorika ketika kebenaran semakin ditampakkan sebagai kebenaran dan kebatilan ditampakkan sebagai kebatilan. Nah, yang seperti ini bagus. Memang menyihir, namun yang ini adalah yang terpuji. Ini adalah yang terpuji. Kita katakan orang seperti ini menyihir, namun secara bahasa dia menyihir, enggak secara syar'i. Jadi enggak kufur sama sekali, bahkan bisa berpahala, ya kan? Ketika misalnya kita mengajak seseorang menuju Islam yang benar dengan gaya bahasa yang baik, kemudian dengan ekspresi dan gesture yang memikat dia, maka ini semua menyihir dia. Akhirnya dia ikut kepada kebenaran. Kebenaran semakin tampak bagi dia. Nah, yang seperti ini bukan yang dimaksud di hadis dan bukan yang dicela, ya. Walaupun ada persamaannya dengan sihir. Tapi jadi sihir itu maknanya diantaranya adalah khoda', yaitu tipu daya. Ya, sihir itu tipu daya. Makanya termasuk di dalamnya tadi sulap, termasuk di dalamnya. Ya. Kecuali kok sulap yang sudah ketahuan sekali ininya, ya, bohongnya misalnya. Karena kan sulap itu ada yang benar-benar kelihatan benar sekali gitu kan, sampai potong ini potong itu. Hah? Iya, memang sampai potong leher. Sampai potong leher dan semacamnya. Benar diakali. Dan kadang ini kan kamera, kadang ada bantuan jin, kadang karena kecepatan tangan, karena kadang kecepatan krunya atau kecepatan kotak berjalan dan semacamnya. Tapi tetap semua itu bagian dari penipuan dan tidak boleh. Walaupun mengagumkan, ya. Wallahu taala. Kemudian ada pembahasan dari pertanyaan ini, apakah sihir itu ada hakikatnya atau ia hanyalah khayalan? Itu pertanyaannya. Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Benar, sihir itu terjadi, ada hakikatnya, terasa dan nyata terjadi, dan bukan khurafat. Tapi sebagian dari kaum Mu'tazilah, mereka mengingkari eksistensi sihir secara real. Mereka mengatakan bahwasanya sihir itu hanyalah halusinasi, ya. Kemudian dia tidak nyata, dia hanyalah khayalan, sesuatu yang kosong. Namun yang hak adalah yang diprinsipkan atau dipahami oleh Ahlus Sunnah bahwasanya sihir itu adalah hak. Dengan dalil apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir dan beliau sampai kesakitan, bahkan dicekikkan sampai membicarakan sesuatu yang dia sendiri enggak, beliau sendiri enggak Gak sadar bicara apa. Dan merasa kesakitan. Dan berbaring terus. Kalau seandainya sihir itu, kata ahli sunnah, kalau seandainya sihir itu tidak ada hakikatnya, maka untuk apa Rasulullah merasa sakit kemudian berbaring kalau ada hakikatnya? Kalau hanya khayalan misalnya. Maka kenapa Rasulullah hanya berbaring dan kesakitan? Ya. Kemudian juga diantara dalil, ya, Rasulullah SAW ketika sudah selesai atau terbebas dari sihir, yaitu setelah meminta para sahabat untuk menggali di sebuah sumur, ya, yang dimana di sana ditanam buhul-buhul sihir, yang kemudian ada sisir, kemudian rambut dan semacamnya. Rasulullah pun terbebas dari sihir, alhamdulillah. Kemudian beliau bersabda, innallaha syafani, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan saya. Telah menyembuhkan saya. Nah, sekarang kalimat syafani, menyembuhkan saya, itu justru menunjukkan bahwasanya sihir ada hakikatnya sebagaimana penyakit ada hakikatnya. Karena yang namanya menyembuhkan berarti dari penyakit kan. Nah, kalau misalnya kita katakan, ada orang mengatakan demam itu enggak ada sebenarnya. Demam itu hanyalah halusinasi aja. Enggak ada hakikatnya. Nah, ini kan salah. Kita semua pernah merasakan demam. Orang yang pernah merasakan demam itu pasti mengetahui bahwasanya demam itu hak ada. Ya, ketika kita katakan, ya Allah, Allah telah menyembuhkan saya dari penyakit demam, itu menunjukkan ketika menyembuhkan, menyembuhkan dari sesuatu yang ada. Gak mungkin Rasulullah mengatakan Allah telah menyembuhkan saya dari sesuatu yang gak ada. Nah, kan gak mungkin. Itu kebatilan, diantara kebatilan sebagian dari kaum Mu'tazilah. Ya. Taib. Jadi itu diantara pembahasan mengenai sihir, ya, dan juga sulap dan lain-lainnya, ya. Bukan sulap, bukan sihir, ya. Tapi apa? Sulap dan sihir. Iya. Kita baca tafsir As-Sa'di sebentar. Seperti itu juga halaman 185. Seperti itu juga orang-orang Yahudi ketika mereka melemparkan kitab Allah, mereka akhirnya mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Tadi udah kita bahas maksudnya apa, mantra-mantra dari setan yang telah dikubur kemudian digali kembali dan diciptakan dari sebuah sihir pada masa kerajaan Sulaiman, dan sihir tersebut bukan dari Sulaiman, ya, melainkan dari para setan. Di mana setan-setan mengeluarkan sihir kepada manusia. Ini menunjukkan setan dari kalangan jin, mereka sangat berpotensi dalam hal sihir, sebagaimana iblis sangat berpotensi dalam hal sihir menyihir. Ya, mereka, diantara mereka ada yang Allah berikan kekuasaan atau kemampuan untuk bertasyakul, yaitu berubah wujud, misalnya wujud seperti wujud manusia padahal aslinya bukan seperti itu wujudnya, atau wujud-wujud lain. Nah, itu adalah bagian dari sihir, bagian dari sihir, di mana setan-setan mengeluarkan sihir kepada manusia hingga mereka menyangka bahwasanya Sulaiman alaihi salam itu menggunakan sihir. Ini tuduhan mereka dan ini sangkaan buruk mereka. Kemudian mereka juga menyangka bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam menggunakan sihir itu untuk mendapatkan kerajaan yang besar, dan tanya kerajaan Bilqis atau kerajaan yang lainnya, atau untuk merengkuh dunia. Mereka menuduh seperti itu, padahal itu semua adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat beda dengan sihir. Mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Dua-duanya sama. Nabi dan Rasul maksudnya. Nabi dan Rasul. Dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Dan tidak dimiliki oleh selainnya. Sementara kata para ulama, adapun sihir, itu dimiliki oleh penyihir resmi dan bisa juga dimiliki oleh selain penyihir. Gitu bedanya. Bedanya sihir dengan mukjizat. Adapun karomah, maka karomah, setiap mukjizat itu pasti karomah. Namun tidak semua karomah adalah mukjizat. Karena terkadang karomah itu ada pada seseorang yang bukanlah seorang nabi atau rasul. Dia orang biasa, melainkan dia bertakwa dan Allah berikan karomah padanya. Mereka adalah pendusta dalam hal itu karena Sulaiman tidak memakai sihir-sihir itu. Karena Allah telah mensucikannya dalam firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman," membersihkan nama Sulaiman, membersihkan Nabi Sulaiman dari karakter kekufuran yaitu sihir. Padahal Sulaiman tidaklah kafir. Yakni tidaklah kafir dengan mempelajari sihir, karena memang beliau tidak mengerjakan sihir-sihir itu. Walakin as-syayatin kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Jadi bukan Nabi Sulaiman, melainkan setan-setan itu, bukan Nabi Sulaiman dalam hal itu, ya. Yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, ini setan dari kalangan jin, mereka rajin dan senang mengajarkan manusia kepada sihir. Senang menggoda manusia supaya menuju sihir dan membisikkan kepada manusia tentang sihir, ya. Karena usaha penyesatan mereka dan semangat mereka untuk menggoda anak Adam. Jadi setan dari kalangan jin itu tugas mereka, tugas. Ini bukan sebagai selingan atau apa, tapi tugas mereka adalah menggoda anak Adam. Itu tugas mereka. Termasuk juga di antara tugas mereka, di antara penggodaan anak Adam, kalau kajian tuh ngantuk ya Pak Parsono ya. Nah, itu salah satunya. Enggak ngantuk. Oh, kok kelihatannya? Wah, masya Allah. Jangan sampai berkhayal. Enggak berkhayal. Ini membayangin Sulaiman lagi bekerja lagi ini berantem sama Ratu Bilqis gitu. Bayangannya antum yang membayangin Ratu Bilqisnya. Kemarin yang mas Dimas itu kan ngantuk pagi-pagi itu. Terus anak tegur, ini kayak Mas Hadi, Mas Dimas ini dia sedang diganggu oleh setan. Yang syarat usul salasah itu. Itu langsung terbangun dan langsung hilang semua. Itu emang seperti itu kan? Karena kalau misalnya kita waktu sekolah dulu mungkin atau waktu kuliah dulu, kok ngantuk-ngantuk terus ada yang menegur gitu, misalnya ustaz kita negur, itu langsung plong gitu kan? Itu emang setan itu. Jadi setan itu gini-gini semacam mata kita tuh diberat-beratin. Itu di kajian atau di sholat Jumat, terutama khutbah Jumat itu masya Allah. Khutbah Jumat juga itu langganan, banyak orang langganan, bahkan udah benar-benar mempatenkan diri, udah nawa itu, udah bismillah, bismillahi Allahumma apa amutu ahya gitu kan, bismika Allahumma amutu ahya, kemudian tidur ya pas khutbah Jumat itu. Terus bangunnya ketika udah ada doa alarmnya. Allahumma firlil muslimin wal muslimat. Itu ya syaitan. Jadi saya kadang-kadang kebalik, Ustaz. Kalau habis saya di masjid kan ngantuk pak gitu kan. Terus si khutbah naik langsung bangun gitu. Ya alhamdulillah. Langsung alhamdulillah. Berarti syaitannya hilang setelah itu. Ngidurin saat. Atau syaitannya mendengarkan khutbah dulu. Mungkin. Iya, yeah, itu dalam hal itu. Ini kadang-kadang kalau misalnya udah ditegur, misalnya memang gurunya lawan ustadznya langsung plong, seperti ada yang terlepas gitu, kaget gitu kan, langsung hilang. Nah itu memang terasa sekali setan. Iya tadi saya lagi pernah membaca tafsir Ibnu Katsir tentang ini kan, di surat Al-Jin ada. Tentang Sulaiman dituduhnya kan sampai Ratu Bilqis, oh ini bukan sihir, segitu hebatnya hanya. Belum dikenal mata, sudah dipindahin. Iya, gitu. Iya. Jadi ngobain baca itu gimana seru gitu. Seru emang. Dan memang di luar nalar kita sebenarnya kok bisa seperti itu ya, masya Allah, kekuasaan. Baca sangat asik gitu. Iya. Asik. Alhamdulillah, bacanya sendiri ya, ditemani oleh jin-jinnya Pak ya. Iya. Dan juga kadang-kadang kalau misalnya kita mau ke pengajian itu malas, kemudian berat mata dan semacamnya, padahal udah istirahat, nah itu termasuk itu godaan itu. Dan pernah Anda juga pernah ketika mau ngisi, dan itu enggak sekali aja, naik motor bahkan. Itu berat gitu, kayaknya berat gitu. Nah, tapi kemudian ketika diginiin bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba hilang, gitu kan? Itu emang seperti itu. Iya, dan itu kayak gitu, itu seperti itu baca ya. Kalau misalnya malas kayak kerja tuh malas banget, itu langsung bismillahirrahmanirrahim udah hilang. Plong gitu, seperti plong, ada yang keluar, ada yang hilang gitu. Karena memang mereka nemplok gitu di kepala, kemudian membuat kita berpikir macam-macam, kemudian teler, kamu ngantuk dan semacam. Itulah mereka. Ya. Kalau punya muridnya bikin bismillah. Ya, gituin aja sendiri. Tapi kadang-kadang kalau biasanya kok murid-murid sebelum gurunya giniin bismillahin, datang itu muridnya udah tegang duluan, udah hilang, udah setannya udah kabur, enggak usah digituin. Diplototin aja di situ kan. Langsung hilang insyaallah ya. Kecuali bagi mereka yang memang begadang atau nggak pernah tidur, ya ngantuknya karena ngantuk alami fisik, bukan karena ada apa-apa. Masalah bahasa bayan itu apa artinya sebenarnya? Bayan itu retorika. Soalnya anak saya namain Muhammad Bijak Bayan Afgani. Masya Allah. Artinya kan bayan itu misalnya timbangan gitu kan? Mizan. Bayan, gitu. Mizan. Nggak sama itu bayan. Beda, beda. Mizan itu timbangan. Bayan itu retorika, penjelasan penjelasannya, penjelasan yang baik ya, insyaallah. Nah. Sampai saya buat email sekarang juga. Masa. Oh gitu. Nah, terus Afrimus ada ya. Benar-benar labil emang ya, Pak. Oke, ini kemudian nih. Karena usaha penyesatan mereka dan semangat mereka untuk menggoda anak Adam, kaum Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan oleh dua malaikat yang berada di Babil, negeri Irak, atau yang sekarang mungkin dikatakan Babylon. Bisa jadi perlu ditelusuri lagi ya, benar atau enggak. Tapi apakah Babil ini Babylon? Tapi Babylon ini memang ada di daerah situ kalau tidak salah ya. Atau nanti kita cari lagi. Di mana sihir diturunkan kepada mereka sebagai ujian. Nanti akan innamanahnu fitnatun fala takfur ya, akan kita bahas itu insyaallah pada hari Jumat insyaallah. Negeri yang di mana sihir diturunkan kepada mereka sebagai ujian dan cobaan dari Allah untuk hamba-hambanya. Lalu mereka berdua itu malaikat tersebut mengajarkan sihir kepada orang-orang. Namun setelah mengajarkan sihir, kedua malaikat tersebut memberi peringatan bahwasanya ini adalah ujian. Kalian jangan terfitnah dengan apa yang kami ajarkan. Ya, itu tugas dari Allah terhadap para malaikat untuk ajarkan manusia sihir. Tapi kemudian peringatkan mereka jangan ikuti sihir itu. Supaya ini ujian bagi orang-orang itu. Apakah mereka tergiur dengan itu atau mereka ketika ditanya ini adalah ujian, mereka berpikir oh ini adalah ujian, gak usah, jangan terjebak. Ya, jadi yang perihal ini insyaallah akan kita bahas pada hari Jumat ba'da maghrib insyaallah taala. Tapi kita jadi cukup sampai titik ini ya insyaallah ya. Sampai untuk hamba-hambanya lalu mereka berdua mengajarkan sihir kepada orang-orang. Baik. Ada pertanyaan? Tengah dengar tafsiran apa cerita yang berbeda dengan Nabi Sulaiman. Iya. Ceritanya adalah pada saat kebajikan Sulaiman ini di wilayah itu tersebar banyak yang diajar-ajarkan setan ini. Tersebar banyak sihir yang diajar-ajarkan oleh setan. Lalu Nabi Sulaiman ini kayak sweeping gitu. Sweeping satu negeri itu di sweeping. Sehingga dikumpulkanlah catatan-catatan itu yang diajarkan oleh para syaitan itu kepada rakyat mereka. Lalu di catatan itu dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan di bawah singgasana. Hingga itu pada saat beliau sudah meninggal, ada syaitan yang menunjukkan. Itu bisa salah satu versi. Allah alam dinisbatkan kepada siapa dulu. Kalau yang tadi memang ceritanya ada penisbatannya kepada Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzulnya dan lain-lain, wallahu alam. Tapi sebenarnya intinya nggak jauh dari itu sebenarnya, nggak jauh dari itu, yaitu dari setan intinya, ya catatan itu ya, setan yang menggalinya dan kawan-kawannya, wallahu alam. Ya wallahu alam tentang detailnya, wallahu alam. Tapi alhamdulillah kita yang penting sudah membahas tentang 102, namun masih sepertiganya insyaallah, insyaallah sisanya akan dilanjutkan pada hari Jumat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.